السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada suri tauladan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih di dalam pembahasan Kitabul Jinayat dari kitab Tanwirul Masalik. Kali ini Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita semua pembahasan tentang anwa'u al-qatl, macam-macam pembunuhan atau jenis-jenis pembunuhan. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, thumma al-jinayatu thalathatun. Perbuatan jinayat, perbuatan kejahatan, pembunuhan, ya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah khata'un, yaitu pembunuhan yang terjadi tidak sengaja. Pembunuhan yang terjadi tidak sengaja. Yang kedua, amdun khata'un. Dia sengaja, tetapi perbuatannya sengaja, tetapi ada unsur bahwa dia tidak bermaksud membunuh. Sebagian mengistilahkannya dengan istilah syibhul amdi, yaitu mirip sengaja. Ya, dia dilakukan dengan sengaja, tetapi ada ketidaksengajaan. Misalnya seseorang memegang satu alat, ya, seperti kayu yang kecil, yang secara umum itu tidak menyebabkan seseorang itu terbunuh. Tapi dia pukulkan lalu terbunuh. Ya. Barangkali bukan karena kayu itu, tapi karena serangan jantung dan lain sebagainya. Ya, tetapi terlihat bahwa dia memukul misalnya. Bahkan yang dia pukul pun di bagian yang umumnya tidak menyebabkan kematian, misalnya di bagian kaki. Itu diistilahkan oleh beliau amdun khata'un. Sengaja dilakukan perbuatannya, tetapi khata'un, ada unsur tidak sengaja juga. Yang ketiga adalah amdun mahdun, murni kesengajaan. Murni kesengajaan. Masing-masing memiliki definisi dan penjelasan. Yang pertama, yang dimaksud dengan pembunuhan yang sifatnya tidak disengaja adalah mithlu, seperti kata beliau, an yarmi ila haitin sahman fayusibu insanan. Ada seseorang yang misalnya berlatih memanah, kemudian dia arahkan panahan itu ke arah dinding atau ke arah target, yang terjadi yusibu insanan, anak panah itu malah mengenai seseorang lalu meninggal. Ini kan tidak sengaja. Ya, bahkan dia tidak tahu bahwa di tempat itu ada orang. Atau orang itu tiba-tiba lewat dan tidak tahu tempat itu sedang digunakan latihan panahan misalnya. Atau contoh yang lain, ya, yazliku min syahiqin fayaqa'u ala insanin. Ada seseorang yang jatuh dari tempat yang tinggi, kemudian menimpa seseorang, dan yang ditimpa itu meninggal. Nah, ini pun contoh dari kasus pembunuhan yang tidak sengaja. Wadhabituhu, kalau kita buat semacam dhabit atau batasan atau rumusan, an yaqsidal fi'la wa la yaqsida asy-syakhsa, yaitu seseorang memang sengaja melakukan perbuatan tetapi tidak sengaja mengenai seseorang. Artinya kalau ditanya siapa yang melepaskan panah tersebut, saya. Anda sengaja melepaskannya, sengaja. Tetapi dia tidak bermaksud melepaskannya ke arah orang yang terkena panah. Karena memang dia sedang latihan bersama beberapa orang. Ada orang yang lewat, kemudian terjadilah peristiwa tersebut. Jadi rumusannya adalah, dia memang sengaja melakukan perbuatan, tapi tidak sengaja mengenai seseorang. Ya, yaqsidal fi'l wa la yaqsida asy-syakhs. Dia sengaja melakukan perbuatan itu, tetapi dia tidak berniat, tidak bermaksud mengenai seseorang. Atau terkadang dia tidak maksud melakukan, tidak juga bermaksud mengenai seseorang. Jadi terkadang bermaksud melakukan sesuatu, tetapi dia tidak bermaksud mengenai seseorang. Tadi orang yang melepaskan busur panah, kemudian terkena seseorang padahal dia bermaksud mengenai objek yang dijadikan target dalam latihan, itu dia memang sengaja dia melepaskan panah. Tetapi dia tidak bermaksud melepaskannya ke arah seseorang. Bahkan dia tidak tahu bahwa di situ ada manusia misalnya. Atau dia tidak melakukannya, dia tidak sengaja melakukan perbuatan tersebut, artinya dia tidak niat melakukan perbuatan tersebut, dan dia pun tidak berniat menimpakan sesuatu kepada seseorang. Contohnya tadi, orang terjatuh dari tempat yang tinggi, tidak ada yang merencanakan dirinya jatuh, artinya dia tidak berencana untuk jatuh, sebagaimana dia tidak berencana untuk menimpa seseorang yang ada di bawahnya yang menyebabkan kematian misalnya. Nah, ini berarti dari sisi perbuatan dia tidak lakukan dengan sengaja, dari sisi dampak yang terkena dia pun tidak ada rencana untuk menimpa orang yang ada di bawahnya misalnya. Nah, ini kita sebut dengan jenis pembunuhan yang tidak disengaja. Adapun jenis yang kedua, amdul khata, yaitu dia sengaja melakukan perbuatan, dikatakan di sini definisinya adalah an yaqsidal jinayata. Dia memang bermaksud melakukan jinayah, melakukan kejahatan. Bimala yaqtulu ghaliban. Tetapi dengan alat yang umumnya itu tidak bisa menyebabkan kematian. Ya, mislu an yadribuhu, mislu an yadribahu bi'asan khafifatan. Misalnya dengan seseorang memukul dengan kayu yang kecil, fi ghairi maqtalin, dan di bagian tubuh yang umumnya tidak menyebabkan kematian. Misalnya di telapak tangan, dia pukul. Dia memang sengaja ingin memukul. Orangnya pun dia sudah pilih yang akan dia pukul. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dengan pukulannya itu dia akan menyebabkan orang itu terbunuh. Ini namanya amdul khata. Amdul khata. Adapun jenis yang ketiga, para pemirsa Niaga TV, an yaqsidal jinayata bima yaqtulu ghaliban. Seseorang sengaja melakukan kejahatan atas seseorang menggunakan alat yang umumnya bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Golok, celurit, pistol, tembakan, ya pakai peluru misalnya. Ini kan sengaja seseorang melakukan kejahatan atas orang lain bima yaqtulu ghaliban, menggunakan alat yang umumnya itu memang alat yang membunuh, mematikan. Sawa'un kana misqalan aw muhaddadan. Baik alat itu tumpul ataupun alat itu runcing. Ya kalau memang secara umum dia berpotensi untuk menghilangkan nyawa orang dengan alat tersebut, maka itu disebut dengan al-amdu, yaitu sengaja. Itu jenisnya. Berarti ada tiga ya para pemirsa Niaga TV. Ada khata'un, ada khata'ul amdi atau syibhul amdi, ada yang amdun mahdun. Amdun mahdun, murni bahwa itu adalah kesengajaan. Kemudian Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala akan menjelaskan tentang qisas. Al-qisas sudah kita bahas kemarin, secara bahasa artinya mumatsalah. Setara, sama. Dikatakan oleh beliau, fa in kanatil jinayatu amdan 'ala an-nafsi awil atrafi wajib al-qisas. Apabila satu kejahatan itu amdan, dilakukan dengan sengaja, ala nafsi, atas jiwa seseorang, awil atrafi, atau atas tubuh manusia, wajabal kisosu, maka wajib dilaksanakan kisos. Fayajibu fil a'dha'i haythu amkana min ghairi haifin. Maka wajib melakukan qisas di dalam bagian tubuh, anggota tubuh. Haitsu, di mana amkana min ghairi haibin. Di mana itu mungkin dilakukan tanpa ada unsur ketidakadilan. Apa itu qisas yang memungkinkan ada unsur ketidakadilan? Misalnya ketika ada kasus di mana seseorang menyebabkan retaknya tulang seseorang, remuknya tulang seseorang, dengan sengaja dia meretakkan atau menyebabkan retak atau pecahnya tulang seseorang. Itu kan tidak bisa diukur para pemirsa Niaga TV. Boleh jadi ketika hukuman itu dilaksanakan ya, dengan apa digunakan, misalnya dengan palu. Di bagian apa? Di bagian misalnya di bagian apa? Tulang kering di bagian kaki. Itu ketika dipukulkan belum tentu efek yang ditimbulkan oleh pukulan yang telah dilakukan sebelumnya yang menyebabkan adanya qisas itu sama efeknya. Artinya boleh jadi efek yang ditimbulkan oleh pukulan yang dilakukan sebagai qisas itu lebih besar daripada efek sebelumnya. Itu yang beliau maksud dengan haitsu amkana min ghairi haifin, bahwa qisas tersebut kalau kaitannya dengan anggota tubuh haruslah dipastikan min ghairi haifin, tidak ada potensi yang besar yang menyebabkan adanya ketidakadilan seperti yang tadi kita gambarkan ya. Lalu dikatakan di sini kal aini, contohnya mata. Kalau mata kan jelas, mata itu dalam arti bahwa ketika seseorang menghilangkan mata seseorang ya bisa dihilangkan matanya dia. Wal jafn atau kelopak mata, atau wamarinul anfi, bagian yang lembut dari hidung, ujung hidungnya ini kan ada, ini bagian keras di belakang, di depan ada bagian yang lembut ya, seperti daging yang maju ya, misalnya dilukai ya, itu bisa dibalas ya dengan yang semisal. Wal udhun, telinga. Wassin, gigi. Wal lisan, lidah. Wasyafah, yaitu bibir. Waliat, tangan. Warijal, kaki. wal asabi jari-jemari, jari-jemari mudah mengukurnya. Ya. Begitupun mohon maaf kata beliau kemaluan ataupun biji kemaluan. Bisyartil mumatsalah, dengan syarat harus ada kesetaraan, mumatsalah, harus ada kesamaan. Fala tu'khad yamin yaminun biyasarin, tidak boleh mengkisos sebelah kanan disebabkan oleh seseorang melukai sebelah kiri. Tidak bisa ya, kanan dengan kanan, kiri dengan kiri, karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Wala a'la bi asfal, tidak boleh bagian atas dikisos dengan bagian bawah atau sebaliknya ya. Wala sahihun bi ashallin, tidak boleh juga orang yang sehat mengkisos orang yang tangannya lumpuh. Misalnya si fulan, dia apa namanya, dia menjadi korban kejahatan, ternyata misalnya yang terluka tangan kiri ya, yang terkena kejahatan tangan kiri, tertangkap orang yang melakukan kejahatan, ternyata tangan kiri si penjahat tersebut misalnya lumpuh. Tidak bisa disamakan antara yang sehat dengan yang lumpuh. Artinya harus benar-benar nanti hakim di pengadilan memunculkan keadilan, dan kisos itu adalah mumatsalah, harus ada kesamaan, kesetaraan. Wala qisas fi 'izamin, tidak boleh ada kisos di dalam kejahatan yang mengakibatkan rusaknya tulang. Kenapa seperti itu? Li'adamil wuthuq bil mumatsalati fihi, karena kita sulit memastikan adanya kesamaan. Kalau telinga kan ya tadi, na'udzubillahi min dzalik, seberapa yang terputus ya segitu yang diputuskan dari pelaku kejahatan. Begitupun hidung, begitupun mata. Tapi kalau tulang yang ada dalam tubuh, itu bagaimana memastikan adanya kesamaan? Itu sulit. Ya, maka nanti hakim bisa mengalihkan kepada yang lain. Ya, dikatakan di sini, fa in amkana dabtuhu wa tahqiqul mumatsalah, tetapi apabila memungkinkan memastikan adanya kesamaan atas dasar ucapan orang yang spesialis, yang memiliki apa, kemampuan, wala siyama bil wasailil haditsah, apalagi kalau menggunakan alat-alat modern, maka itu bisa dilakukan, itu bisa dilakukan. Tapi kalau tidak ada kepastian adanya kesamaan antara yang dialami oleh korban dengan yang dialami oleh pelaku, itu nanti bisa dialihkan kepada pembayaran diat. Nanti akan kita bahas diat. Falau qata'a atau falau quti'a al-yad min wasat al-zira' uqtussa min al-kaf. Seandainya, na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah as-salamah wal-afiyah, kita memohon keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada seseorang yang menjadi korban kejahatan, singkat cerita terputus tangannya dari pertengahan, di sini, pertengahan, ya, lalu ditangkap orang yang melakukan kejahatan, lalu pengadilan menentukan hukuman qisas, maka yang dikisos bukan dari bagian tengah, tapi dari bagian ini, pergelangan. Ya, bukan dari sini. Walaupun korbannya nanti dari bawah, tetapi yang dikisos dari atas. Ya, wa fil baqi hukumatan. Lalu bagaimana? Sedangkan korbannya mengalami luka dari pertengahan pergelangan tangan yang bawah, tangan bagian bawah di tengah yang putus. Sedangkan yang dikisos bagian depannya saja. Ya. Maka bagian yang seharusnya diputus di bagian tengah itu nanti kata beliau hukumatun. Apa itu hukumatun? Diubah dalam bentuk denda. Jadi orang yang melakukan kejahatan, selain nanti dia apa namanya harus dipotong di bagian pergelangan, adapun yang tersisa yang seharusnya dipotong juga, itu nanti sifatnya adalah hukumah. Apa itu hukumah? Wahia juz'un muqaddarun minad diyati yahkumu bihi al-qadi, yaitu bagian yang akan diputuskan oleh hakim berupa denda, berupa uang nanti. Ya, jadi diputusnya dari pergelangan, kemudian sisanya nanti terkena denda. Wa yuqtas lil untha minadz dzakar. Ya. Dikisos bagi seorang wanita ketika dibunuh oleh seorang laki-laki. Sebaliknya sama, laki-laki pun wanita dikisos apabila membunuh laki-laki, dan sebaliknya sama. Walitifli minal kabir, dikisos atas seorang anak-anak karena dia terbunuh oleh seorang yang besar. Dan tidak sebaliknya tentunya, sebagaimana sudah kita bahas, anak-anak itu ya diangkat dari mereka hukum kisos, walaupun nanti dilihat hukum yang lain tergantung nanti hakimnya. Wal wadi' minasyarif, ya seorang yang rendah kedudukannya di masyarakat, kalau dia dibunuh oleh orang yang mulia, yang mulia itu dikisos. Fin nafsi wal a'dha, baik yang terkait dengan nyawa ataupun yang terkait dengan bagian tubuh. Ya, oleh karenanya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari hadis Amr Ibni Hazm, ya disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, annar rajul yuqtal bil mar'ah. Ya, seorang laki-laki dikisas dikarenakan membunuh seorang wanita, dan begitu pun sebaliknya. Pembahasan setelahnya, man yastawfi al-qisasa wa mata yustawfa. Siapakah yang berhak melaksanakan kisos itu? Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, wala yajuzu an yastawfil qisas illa bihadrati, wala yajuzu an yastawfal qisasu illa bihadrati sultan au naibihi. Tidak boleh yang namanya kisos dilaksanakan kecuali dengan kehadiran pemimpin, sultan, atau yang mewakili pemimpin. Ya. Lalu dikatakan di sini, dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ai innahu yatawaqqafu ala idzni ahadihima. Harus ada izin dari penguasa. Lima fistifaihi binafsihi minal khatar wa adamil ma'rifah. Karena kalau masing-masing masyarakat menegakkan ini sendiri, akan ada bahaya yang sulit kita bayangkan. Akan saling membalas, akan terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Fayahtaju fihi ila nazaril hakim wajtihadi. Maka perlu ada pertimbangan hakim dan ijtihad di dalamnya. Ya. Lalu dikatakan di sini, fa in kana min man lahul qisasu yuhsinu makkanahu minhu. Apabila orang atau keluarga yang memiliki hak untuk kisas, dia mampu melakukan kisas tersebut, artinya dia mampu dan berani melakukan kisas tersebut, makkanahu minhu, maka diperbolehkan ya memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan kisas tersebut. Ya, berdasarkan firman Allah surat Al-Isra, Allah katakan, "Wa man kutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana." Barang siapa yang kutila, terbunuh keluarganya, mazluman, dengan disebabkan karena kezaliman, maka kami telah memberikan kekuasaan atas keluarga untuk menjatuhkan apa? Hukuman kisos, kata Allah. Wa illa umira bitawkil. Tetapi kalau keluarganya tidak ada yang berani menjalankan kisos, maka nanti bisa diwakilkan. Istilahnya apa itu? Algojo, ya. Ada algojonya. Wa in kanal kisosu lisnaini lam yajus li ahadihima an yanfarida bihi. Apabila kisos itu atas dua orang, artinya ada dua orang yang dibunuh misalnya, tidak boleh ya kisos itu dijalankan oleh salah satu keluarga tanpa diketahui oleh keluarga yang lain. fa'in tashaha, apabila mereka berselisih tentang fi man yastawfihi aqra'a bainahuma. Kalau terjadi perselisihan, keluarga ini bilang kami harus menjalankan qisas, yang lain berkata tidak, kami harus menjalankan qisas, maka itu dilakukan qur'ah, yaitu undian. Jadi dimasukkan nama mereka, nanti yang keluar dialah yang melaksanakan qisas. Wala yuqtas min hamilin hatta tada. Ya, dan tidak boleh mengqisas seorang wanita yang hamil sehingga dia melahirkan dan sehingga anak itu mendapatkan haknya berupa air susu dari ibunya. Artinya tidak dikisah saat dia hamil, karena bayi yang ada dalam kandungan tidak bersalah, biarkan dulu sampai keluar, setelah keluar pun nanti diberikan kesempatan untuk menyusui anaknya. Ya paling lama ya nanti 2 tahun, kalau sudah 2 tahun itu sudah bisa nanti ditegakkan yang namanya hukuman qisas. Lalu bagaimana apabila ada kejahatan yang lebih dari satu jenis kejahatan? Misalnya, dia memutus tangan korbannya, setelah itu dia membunuh korbannya. Berarti dia melakukan kejahatan yang bengis. Kejahatan yang sadis setelah dia bunuh, setelah dia misalnya na'udzubillahi min dzalik, dia putuskan telinganya, lalu dia hilangkan nyawanya. Bagaimana hukumannya? Dikatakan di sini, wa man qata'a al-yad summa qatala tuqta' yaduhu summa yuqtal. Barang siapa yang memutuskan tangan seseorang, setelah itu dia membunuhnya, maka tangan pelaku kejahatan itu dipotong lalu dibunuh. Karena qisas itu mumatsalah, harus sama. Kalau memang kejahatannya dimulai dengan memotong tangan baru membunuh, maka qisasnya pun seperti itu. Maka qisasnya seperti itu. Fa in quti'a al-yad famata min dhalika quti'at yaduhu. Fa in mata fahuwa wa illa qutil. Fa in apabila quti'a al-yad telah diputuskan tangannya, famata min dhalika. Ya, maka meninggal disebabkan hal itu. Ya, ya sudah, karena kan sudah dipotong tangan lalu meninggal. Fa in mata fahuwa wa illa qutil. Tetapi kalau enggak meninggal disebabkan putusnya tangan, ya dia dibunuh, ya. Kalau memang korbannya telah mengalami kejahatan yang sadis di mana dia dipotong tangannya setelah itu dibunuh misalnya, maka penjahatnya juga akan mengalami hal yang sama. Lalu dikatakan wa mata afal mustahiqul qisas ala diyati saqatal qisasu wa wajabatid diyatu. Apabila keluarga yang berhak untuk menuntut qisas, mereka afa artinya memaafkan, dan mereka berpindah menjadi menuntut diyat. Diatnya nanti akan kita bahas ya. Secara umum ya 100 ekor onta. Kalau onta harganya 35 juta ya kali 100, 3,5 M. Diatnya nanti akan dibahas insyaallah. Saqatal qisas, maka dalam kasus ini kalau sudah dimaafkan oleh keluarga korban, maka gugurlah qisas, tetapi wajib membayar diyah. Nanti akan dibahas rinciannya. Lalu bagaimana kalau anaknya ada 3, anak korban ada 3, yang satu memaafkan, yang lain tidak memaafkan? Dikatakan di sini bal, bahkan lau afa ba'dul mustahiqina, seandainya sebagian dari yang berhak untuk menuntut qisas memaafkan. Mislu an kana lil maqtuli auladun fayafu ahaduhum. Misalnya korban pembunuhan memiliki banyak anak, salah satunya memaafkan, saqatal qisasu, secara otomatis gugurlah qisas. Walaupun misalnya anaknya 3, yang 2 enggak rela, yang 1 mengatakan saya memaafkan, maka gugurlah qisas dan berpindah dari qisas menjadi diyat. Nanti akan kita rinci tentang diyat. Wa wajaba ad-diyatu, maka berubahlah yang wajib menjadi diyat. Dalilnya di sini Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Zaid bin Wahab berkata, ya, dikatakan di sini, dakhala rajulun 'ala imra'atihi fawajada indaha rajulan. Ada seorang laki-laki menemui istrinya dan di samping istrinya ada seorang laki-laki lain. Faqatalaha, maka dibunuhlah wanita tersebut. Fasta'da ikhwatuha Umar, maka keluarga wanita itu menggugat, ya, mendatangi Umar. Faqala ba'du ikhwatiha, sebagian dari saudara wanita itu, qad tasaddaqtu, ya, aku telah bersedekah, artinya aku memaafkan kesalahannya, beralih menjadi diyat. Faqada lisairihim biddiyah, maka Umar menghukumi kasus itu tidak qisas tetapi diyah. Di kasus yang lain diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, diriwayatkan oleh Qatadah dari Umar radhiyallahu ta'ala an, bahwa ada seorang laki-laki membunuh laki-laki yang lain, lalu anak-anaknya datang dan sebagian memaafkan, lalu Umar bertanya kepada Ibnu Mas'ud, bagaimana menurutmu terkait dengan kasus ini? Sebagian keluarga korban memaafkan, sebagian yang lain tidak memaafkan. Maka dikatakan bahwasanya innahu qad ahrazal maqtul, ya, yang memaafkan dari keluarganya itu telah menyelamatkan dia dari qisas. Artinya walaupun anaknya misalnya ada 4, yang memaafkan cuma 2, bahkan cuma 1, maka itu menyebabkan seorang penjahat itu terbebas dari qisas, tetapi harus terkena penggantinya, yaitu diyat. Ya, di diyat. Allah alam bisawab, para pemirsa Niaga TV, itu beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Di kesempatan kedua ini, seperti biasa, kami membuka pertanyaan, ya, baik lewat pesan singkat ataupun lewat telepon di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ya, silahkan para pemirsa Niaga TV yang ingin bertanya bisa menggunakan dua layanan kami. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Seseorang membela diri terhadap begal sehingga begalnya mati, apakah yang membunuh berdosa? Tidak. Itu akan kita bahas nanti, ya, di bab apa, bab ussail. Nanti akan kita bahas insyaallah terkait dengan hal-hal tersebut. Itu nanti tidak berdosa. Ya, dikatakan di sini waman qasadahu muslimun yuridu qatlahu jazalahu daf'uhu wa la yajib. Ya. Apabila seseorang terancam, maka dia wajib membela dirinya. Jaza, mohon maaf, jaza, diperbolehkan dia membela dirinya. Atau dalam fikih disebut daf'us sa'il. Ya, nanti akan kita bahas lebih rinci. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah rakyat muslim Palestina yang sekarang ini terbunuh dalam rangka mempertahankan tanah air, mereka tergolong jihad? Iya, mereka jihad, mereka orang-orang yang berjihad, ya, orang yang berjihad mempertahankan Masjidil Aqsa, orang yang berjihad melawan penjajah, orang yang berjihad mempertahankan jiwa raga, harta benda. Ya, mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa apa yang terjadi di Palestina hari ini itu adalah jihad, ya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya membaca hadis Bukhari, Nabi bersabda, barang siapa yang ngaku-ngaku ayah kepada seorang padahal dia tahu itu bukan ayahnya, maka haram surga baginya. Mohon penjelasan. Bagaimana cara memanggil ayah tiri? Wallahu alam bisawab, ya, silakan dipanggil dengan sesuatu yang biasa. Dipanggil misalnya dalam di Indonesia ini kan panggilan itu relatif, apa namanya? Panggilan itu relatif lentur, fleksibel, ya. Kadang kakek dipanggil abi, ya, atau dipanggil bapak, dipanggil apa namanya ayah dan lain sebagainya. Misalnya kadang kita memanggil seorang pak, pak, tapi dia bukan ayah kita. Ya panggil saja ayah tiri dengan sebutan bapak misalnya. Toh kepada kepala sekolah saja kita memanggil bapak. Karena panggilan bapak bisa digunakan, dimaksudkan sebagai bapak nasab, terkadang dimaksudkan juga sebagai bentuk apa? Penghormatan bahwa dia lebih besar dari kita, lebih tua dari kita. Allah alam bisawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak. Ini Pak Ustaz, bagaimana rasanya kita itu berarti merasa kecewa, kecewa kepada pemerintah ini Pak Ustaz, dimana pemerintah ini Pak Ustaz tidak peduli dengan rumah sakit di Indonesia, dan dimana pemerintah kita Pak Ustaz tidak peduli dengan rumah sakit Indonesia yang diserang Israel Pak Ustaz. Baik. Padahal Pak Ustaz kan tempat itu pemerintah kita bisa halal, bagaimana caranya rumah itu jangan terus-terusan Pak Ustaz. Supaya Pak Ustaz kan tersibur dibangun dengan durasi dari masyarakat Indonesia. Betul. Ya Pak Ustaz. Itu saja. Ya itu Pak Ustaz. Kita tandanya Pak Ustaz, orang istri undangnya aneh-aneh apa tersuruh di Pak Ustaz. Kita lihat Pak Ustaz kan orang istri tinggalnya ingin masuk ke tempat-tempat halusnya Pak Ustaz, seperti di rumah sakit yang dengan sepenuhnya oleh di dalam Pak Ustaz. Iya. Karena ini tidak punya aneh Pak Ustaz. Baik. Baik. Allah alam bisawab ya. Tentunya apa yang kita saksikan di Palestina ya adalah kekejaman yang sulit digambarkan. Dia melanggar semua semua nilai-nilai kemanusiaan tidak diperhatikan, bahkan mawathik dauliyah, perjanjian-perjanjian internasional pun tidak sama sekali dia perhatikan, seolah-olah negara Zionis itu di atas hukum, di atas hukum kemanusiaan. Dan tentunya itu satu hal yang menyedihkan. Dan ini menjadi semacam bahan renungan kita. Kok bisa ya negara Islam yang banyak itu tidak mampu melakukan satu aksi yang lebih nyata untuk menghentikan kejahatan yang sangat bengis ya. Adapun apa yang terjadi beberapa kemarin ya, dan kemarin dan satu hari sebelumnya ya, rumah sakit Indonesia di Palestina dibombardir, tentunya itu kejahatan yang sangat luar biasa ya. Dalam ajaran Islam, dalam peperangan tidak boleh kita membunuh anak-anak, wanita, orang-orang yang tidak berdaya. Ini rumah sakit ya di Palestina, rumah sakit bukan hanya rumah sakit Indonesia. Rumah sakit terbesar di Gaza namanya Ashifa, itu pun sudah tidak lagi ada aktivitas, bahkan dikosongkan. Ribuan orang disuruh keluar dari rumah sakit itu. Dan banyak rumah sakit yang lain yang sudah tidak bisa lagi berfungsi dikarenakan tidak memiliki bahan bakar untuk menyalakan genset dan lain sebagainya. Apakah pemerintah Indonesia diam? Yang saya tahu pemerintah Indonesia memberikan respon ya. Seperti Menteri Dalam Luar Negeri, siapa, Ibu Retno Marsudi atau siapa itu, beliau protes ya, walaupun kita ingin protesnya lebih kuat lagi, menggalang solidaritas negara-negara Islam untuk misalnya bagaimana bisa memboikot ya, misalnya jangan sampai ada, kalau mereka melarang minyak masuk ke Gaza, kenapa negara-negara Islam juga tidak melakukan hal yang sama, misalnya dengan mengatakan kami tidak akan mengirimkan minyak ke Israel selama Anda tidak menghentikan kejahatan Anda misalnya. Padahal yang saya baca di media, Israel juga termasuk mereka tidak artinya sangat membutuhkan sekali pasokan minyak dari negara-negara Muslim. Seharusnya ada ketegasan, ada solidaritas dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, masalah seorang wanita ngidam yang aneh-aneh ya, jangan diikuti kalau memang itu tidak sesuai dengan syariat. Misalnya pengen datang ke tempat yang angker atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka seorang suami haram ya, tidak boleh mentaati atau mengikuti permintaan istrinya dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Allah alam bissawab. Baik, sepertinya sudah habis ya. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.